sinarku membawaku ke alam yang semu berkabut kelabu. Aku semakin ragu, semakin tak tahu. Citra biru datang berlari meninggalkan satu kenangan yang mungkin berkesan. Satu kenyataan.